Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tambahan nikmat dan memberikan kita kemampuan untuk mensyukurinya. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasan ke-42. Bagian dari rasa cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama mereka sangat menekankan agar setiap kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat untuk beliau, baik orang yang mengucapkannya maupun orang yang mendengarnya. Makanya yang bersalawat tidak hanya narasumber, termasuk yang bersalawat adalah para jamaah yang mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah manusia yang mendengar namaku disebutkan tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu agar kita tidak disebut sebagai orang yang bakhil, ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad Jamil Zainu telah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu. Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang keutamaan salawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat untuk beliau dan berikanlah salam untuk beliau. Sehingga pasangan ini adalah pasangan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, yaitu pasangan memberikan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak hanya mengucapkan sallallahu ala Muhammad, tapi kita juga mengucapkan wasallama ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak cuma salawat saja yang kita baca, kita juga membaca salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Lalu Allah memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman untuk memberikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti semua sumber-sumber kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikatnya, makhluk-makhluk yang baik, mereka memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hambanya yang beriman, baik di kalangan manusia maupun jin, mereka diperintahkan untuk memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, salawatullahi ala nabi, salawat Allah untuk nabi, maknanya adalah sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Kita perhatikan makna salawat Allah menurut ulama tabi'in, siapa namanya? Abul Aliyah. Menurut ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah, makna salawat Allah menurut Abul Aliyah adalah pujian Allah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah memuji? Indal mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Lalu apa fungsinya dan apa manfaatnya ketika seseorang itu mendapatkan pujian dari Allah di hadapan para malaikatnya? Manfaatnya adalah para malaikat ini akan semakin mencintai sang Nabi, sehingga mereka akan mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat para malaikat maksudnya adalah para malaikat itu berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang ya. Makna salawat untuk Nabi, jika itu dari Allah, maka pengertiannya apa tadi? Pujian Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dari malaikat, maka maknanya adalah doa kebaikan dari malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka bersalawat maksudnya adalah mereka mendoakan agar beliau diberkati. Menurut Ibnu Abbas, makna para malaikat memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para malaikat itu mendoakan beliau agar beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud dari ayat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, sesungguhnya Allah memberitakan kepada kita sekalian tentang kedudukan seorang hambanya, Nabi dan kekasihnya yang berada di sisinya di alam ruh, yaitu para malaikat, bahwa dia memujinya di hadapan para malaikatnya dan para malaikat pun bersalawat untuknya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan penghuni dunia ini yang terdiri dari manusia dan jin agar turut serta memberikan salawat untuk beliau, sehingga pujian-pujian itu pun mengalir untuknya dari segenap penjuru alam. Dan ini menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sebaliknya, yaitu berdoa dan meminta kepada beliau seakan-akan beliau adalah Tuhan yang bisa mengabulkan doa selain Allah Ta'ala, atau membacakan Fatihah untuk beliau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Sehingga yang disyariatkan bukan ngirim Fatihah, tapi yang disyariatkan adalah moco solawat. Bagian ini yang penting untuk kita garis bawahi, karena kebiasaan orang justru yang sering adalah ila ridha illahi wa syafa'ati rasulillahi al-baqarah. 2,5 jam baru selesai. Yang dibaca apa? Surat Al-Fatihah. Kita tidak dibimbing oleh dalil, tidak kita jumpai adanya dalil yang menganjurkan mengirim Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dibimbing oleh dalil adalah memberikan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pertanyaannya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi salawat dan tidak diberi salawat, apakah beliau akan berkurang nikmatnya di surga? Tidak. Sehingga kalau misalnya seluruh mukmin sedunia ini diem tidak ada yang ngasih salawat kepada beliau. Apakah itu mengurangi kemuliaan beliau? Tidak. Lalu apa manfaatnya kita memberikan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa manfaatnya kita harus menyampaikan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau yang memberi nikmat Allah, dan nikmat itu Allah yang menyempurnakan. Ada dan tidak ada salawat kita, enggak ngefek sama sekali. Manfaat yang pertama adalah dengan memberikan salawat, hakikatnya kita sedang mendapatkan balasan yang semisal, bahkan lebih besar. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Berarti ketika kita bersalawat, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Allah memberikan balasan, satu salawat yang kita baca dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Karena itu, yang mendapatkan manfaat dari berdasarkan hadis ini, yang mendapatkan manfaat real adalah keberadaan kita. Begitu kita memberikan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan salawat untuk kita dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 10 kali. Yang kedua adalah sebagai bentuk menjaga adab hubungan antara seorang murid dengan guru. Rasa terima kasih seorang murid kepada sang guru, dan beliau adalah guru umat, gurunya para guru, ustadznya para ustadz. Beliau adalah guru bagi seluruh kaum muslimin. Maka bentuk rasa terima kasih kita kepada sang guru adalah dengan mendoakan kebaikan bagi sang guru. Dan bentuk mendoakan kebaikan bagi sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat kepada beliau. Allah ajarkan kepada kita seperti inilah adab bagi para murid untuk sang guru, doakan kebaikan bagi gurunya. Dan itu turun-temurun diwariskan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Makanya sampai pun dalam kitab-kitab kuning, ya, yang kertasnya kuning, tulisannya gundul, ada tulisan buku ini ditulis oleh Syekh Fulan, kemudian di bawahnya ditulisi semoga Allah mengampuni beliau, kedua orang tua beliau, dan murid-murid beliau. Tujuannya apa? Agar yang baca begitu dia membuka buku ini tidak lupa mendoakan penulisnya. Dan ini kita biasakan ketika kita membaca buku, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada penulis, kita menyebut nama penulis dan kita doakan penulisnya. Ghafarahullah wa taghammadahu birahmatih, atau semoga Allah mengampuni beliau, kalau masih hidup semoga Allah mengampuni dan menjaga beliau, dan seterusnya. Sehingga Islam mengajarkan rasa terima kasih seorang murid dan pengagungan seorang murid kepada guru itu bukan dengan mengkultuskan sang guru, tapi dengan mendoakan kebaikan bagi sang guru. Ini catatan penting, ya. Keliru ketika ada orang yang mengatakan sebagai bentuk rasa penghormatan kepada sang guru maka kuburannya dikasih selimut, maksudnya dikicing, terus nanti setiap malam Jumat pon didatangi, kemudian nyekar di situ, ya. Lalu melakukan kegiatan-kegiatan ritual ibadah di situ. Bukan kayak gini yang disyaratkan dalam agama kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita jumpai dalam satupun hadis beliau menganjurkan agar kita ngawuri-wuri kuburan beliau, nyekar di kuburan beliau, atau apalagi, kemudian nginep di kuburan beliau, atau melakukan kegiatan ibadah di kuburan beliau. Bahkan beliau melarang hal itu. Dalam doanya beliau mohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'idan, Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk perayaan, perayaan ibadah. Id, id itu artinya perayaan ibadah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan ibadah. Karena Islam tidak mengajarkan bentuk rasa terima kasih kepada sang Nabi adalah dengan cara seperti ini. Ini tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga menurut Yahudi dan Nasrani, kami berterima kasih kepada para Nabi itu dengan mengagungkan kuburannya. Ajaran Muslim tidak seperti itu. Kami berterima kasih kepada para Nabi dengan mendoakan mereka dan melestarikan ajaran mereka. Beda sekali. Tapi sayangnya kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani, dan bahkan meninggalkan syariatnya kaum muslimin sendiri. Makanya betul apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadzal kudzati bil kudza. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian, persis seperti bulu yang ada di anak panah. Hadzal kudzati bil kudza, artinya bentuknya sama persis. Shibron bishibrin, sama sebagaimana jengkal kanan dan jengkal kiri, coba disatukan. Selisih berapa senti? Selisih berapa senti? Hah? Enggak ada selisihnya, Pak. Kalau selisih berarti enggak normal tangannya. Artinya kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani persis sebagaimana jengkal kanan dan jengkal kiri. Dan itu yang terjadi di realita masyarakat kita. Makanya kita heran kalau ada orang yang nyekar di kuburan gurunya, nyekar di kuburan para wali, dengan anggapan ini sebagai bentuk penghormatan kepada para wali. Itu ibadahnya Yahudi dan Nasrani. Nah terus, kalau menurut kamu wahai Wahabi, caranya gimana? Kami kaum muslimin yang diajarkan bentuk rasa terima kasih kepada guru kami adalah mendoakan beliau. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah menghormati, mengampuni beliau. Loh kan mereka itu sudah diampuni, sudah dirahmati, ngapain didoakan? Itulah adab. Tapi mereka kan sudah diampuni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah dapat janji surga, ngapain dikasih solawat? Tapi itulah adab. Andai pun seluruh manusia enggak ada yang ngasih solawat, beliau tetap dapat surga tertinggi. Bahkan andai pun seluruh manusia mencela beliau, sama sekali speser pun tidak akan mengurangi derajat beliau di surga. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi, bukan kita. Maka derajat beliau di surga tidak naik gara-gara salawat kita. Coba saya ingin menaikkan derajat surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu tingkat naik. Subhanallah. Siapa kamu? Enggak butuh salawat kita. Sehingga derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak naik satu tingkat gara-gara salawat 1000 kali. Baca lagi 1000 kali biar naik satu tingkat lagi. Subhanallah. Allah tidak butuh salawat kita. Dan beliau juga tidak lebih tinggi derajatnya di surga disebabkan salawat kita. Nah, kesalahpahaman sebagian orang itu, ketika orang membaca salawat 6666 kali ya, maka akan meningkatkan derajatnya di surga. Masya Allah ya, ini terlalu pede orang ini. Padahal salawat manusia itu sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di surga. Ini prinsip. Karena itulah kenapa kita selalu menekankan bahwasanya di kuburan ada syariat tersendiri. Bukan sebagaimana kebiasaan syariat Yahudi dan Nasrani. Karena kita tidak menghormati sang guru dengan cara mengagungkan kuburannya, tapi kita menghormati sang guru dengan mendoakannya dan melestarikan ajarannya. Terus kuburan itu diapakan? Ya silakan dijaga biar tidak dilecehkan oleh orang lain, tidak diduduki, tidak di apa misalnya, kemudian dibangun bangunan di atasnya, dijadikan rumah atau dijadikan jalan. Nah itu pelecehan terhadap kuburan. Ya, atau berdiri di situ. Maka untuk menunjukkan kalau di sini ada kuburan, agar tidak dilecehkan, dikasih gundukan. Tapi tidak boleh dikasih kijing. Cukup digunduk saja. sebagai penanda itu ada kuburannya. Baik. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan oleh Abu Aliyah tentang makna salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga pendapat yang masyhur. Ada tiga pendapat yang masyhur tentang makna salawat Allah untuk Nabi. Bisa ditulis di sini ya. Ada tiga, di buku tidak ada. Ada tiga pendapat yang masyhur tentang makna salawat Allah untuk Nabi. Pendapat yang pertama, makna salawat Allah untuk Nabi adalah rahmat Allah untuk Nabi. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, itu sama dengan artinya ya Allah berikan rahmat kepada Muhammad. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin, karena rahmat dan salawat itu dua hal yang beda. Sehingga kita tidak memaknai salawat dengan rahmat. Apa dalilnya kalau rahmat dan salawat itu beda? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum salawatum mir rabbihim wa rahmah." Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan mendapatkan rahmat dari Rabb mereka. Ini menunjukkan bahasanya salawat dan rahmat dua hal yang berbeda. Makanya Allah sebutkan dalam satu kalimat, ulaika lahum salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Rabb mereka. Andaikan dua hal ini sama, salawat adalah rahmat, berarti di sini ada penyebutan dua kali. Maka justru ini dalil salawat bukan rahmat dan rahmat bukan salawat. Pendapat yang kedua, bahwa makna salawat adalah al-hunuwu wal-atfu. Al-hunuwu wal-atfu, bersikap lemah lembut dan memberikan kasih sayang. Makna salawat Allah adalah al-hunu wal-adf. Dan ini berasal dari kata dasar, dari kata as-salah, yang maknanya adalah al-hunu wal-adf, sikap lemah lembut dan kasih sayang. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat as-Suhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnul Qayyim. Pendapat yang ketiga, makna dari salawat Allah untuk Nabi adalah sana'ullahi indal mala'il a'la, pujian yang diberikan oleh Allah untuk sang Nabi di hadapan para malaikat. Dan ini pendapatnya siapa tadi? Abul Aliyah. Ini tiga khilaf di antara para ulama tentang makna salawat Allah untuk para hambanya. Ada tiga makna ini. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, maka hakikatnya kita memberikan kepada beliau salah satu dari tiga ini. Yang pertama adalah mendoakan agar beliau dapat rahmat, atau mendoakan agar beliau diberi kasih sayang oleh Allah, disikapi lembut oleh Allah. Yang ketiga, agar beliau mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya yang tinggi. Dan yang masyhur pendapat yang ketiga, karena ini dikutip dalam Sahih Bukhari secara mu'allak dari Abul Aliyah rahimahullah. Selanjutnya, tentang hukum salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ulama yang mengatakan memberikan salawat kepada beliau hukumnya wajib, karena ada perintah dari Allah Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga orang wajib bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjalankan perintah Allah. Artinya kalau ada orang yang anti solawat, saya enggak mau bersolawat. Sehingga sampai pun ketika sholat dia enggak baca sholawat, dia enggak mau bersholawat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka dia berdosa. Karena berarti dia tidak mau menjalankan perintah Allah Ta'ala. Sedangkan sholawat sendiri dalam sholat masuk sebagai salah satu kewajiban sholat, yaitu untuk kewajiban di tasyahud akhir. Sehingga kalau tidak dibaca secara sengaja, maka bisa menyebabkan sholatnya batal. Kalau tidak ada kaitannya dengan sholat, sholawat itu wajib bagi hambanya yang beriman. Sehingga kalau ada orang yang enggak mau baca sholawat, maka dia berdosa. Kemudian berikutnya, bacaan sholawat itu syiar bagi para nabi. Sehingga bagi para nabi, mereka berhak untuk mendapatkan salawat dan sekaligus salam. Tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berlaku bagi nabi-nabi yang lain. Karena itu ketika kita menyebut Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, menyebut Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, Yusuf sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan seterusnya, semua para nabi berhak untuk mendapatkan salawat dan salam. Sedangkan selain nabi, maka mereka tidak diperbolehkan secara khusus diberi salawat dan salam. Ya. Misalnya orang tidak boleh mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala muqidi, atau misalnya menyebut nama seseorang. Ya. Khutbah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Agus sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh? Karena ini syiar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh diberikan kepada manusia biasa. Namun diperbolehkan jika diikutkan di belakang nama Nabi. Maka kita boleh mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mu'minin, atau wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Muhammad dan berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum mu'minin yang mengikuti beliau. Maka kita juga termasuk di dalamnya jika kita mukmin yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang Syiah karena terlalu berlebihan terhadap imamnya, mereka memberikan salawat kepada imam-imamnya. Seperti Ali itu dikasih bacaan alaihi salatu wassalam. Hasan dan Husain alaihi salatu wassalam atau alaihi salam saja. Mengesankan seolah-olah beliau itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan para nabi akhirnya. Dan itulah realita yang terjadi di kalangan mereka. Makanya bagi mereka keberadaan imamnya itu lebih mulia dibandingkan para nabi. Dan ini akidah kekufuran, karena berarti meyakini ada manusia biasa yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat yang diberikan kepada selain nabi yang sifatnya hanya mengikuti tadi, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ketika disiap sifatnya mengikuti, berarti kita mendapatkan sebagian dari doa yang kita ucapkan sendiri. Makanya ketika kita membaca salawat untuk beliau dan kalimatnya kita lengkapi, maka kita juga turut mendapatkan manfaat dari salawat itu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Makna kata Ali Muhammad, makna kata Ali Muhammad itu ada dua. Yang pertama, Alu Muhammad maknanya adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup para istrinya, putra-putri beliau, dan semua keturunan beliau. Makna alu yang kedua adalah semua pengikut. Sehingga ketika kita mengucapkan alu Muhammad, termasuk diantara maknanya adalah semua pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil bahasanya alu bisa dimaknai sebagai pengikut bisa kita jumpai dalam firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, dan siksaan yang buruk akan mengenai alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Yang dimaksud keluarga Fir'aun itu siapa? Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Karena ada keluarga Fir'aun yang mereka muslim, seperti istrinya. Kemudian siapa lagi? Adalah ada salah satu orang yang dia membela Musa ketika berdebat dengan Fir'aun, dan itu orang yang menyembunyikan imannya di hadapan Fir'aun. Dia beriman kepada Musa, Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, yaktumu imana. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 28. Surat Ghafir ayat 28. Salah satu di antara keluarga Fir'aun yang beriman kepada Musa selain istrinya Fir'aun, selain Asia. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkata seorang lelaki mukmin di kalangan keluarga Fir'aun yang dia menyembunyikan imannya. Ataqtuluna rajulan? Apakah kalian akan membunuh seorang manusia? Ayyaqula rabbiyallah, yang dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, padahal dia sudah membawakan bukti-bukti di hadapan kalian dari Rabb kalian. Siapakah orang ini? Wallahu a'lam. Tapi dia termasuk keluarga Fir'aun. Sehingga kalau ayat tadi kita maknai keluarga Fir'aun mendapatkan azab, berarti tidak berlaku yang mukmin di kalangan keluarga Fir'aun. Lalu apa makna keluarga Fir'aun di situ? Pengikut Fir'aun. Sehingga kata alu bisa juga dimaknai pengikut. Karena itulah anak keturunan yang dia tidak mengikuti iman bapaknya tidak disebut sebagai keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut keturunannya atau anaknya Nuh bukan keluarganya Nuh. Allah berfirman di surat Hud, Anda bisa baca di surat Hud ayat 46. Keluarga dan keturunan yang tidak mengikuti ayahnya dalam iman tidak bisa disebut sebagai keluarga. Di surat Hud ayat 45, Nuh berdoa kepada Allah setelah anaknya ditenggelamkan. Wa nada Nuhun rabbah faqala rabbi inna bni min ahli. Nuh memanggil Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janjimu itu benar dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Loh, anaknya kok bukan keluarganya? Karena anaknya mati kafir, tidak mau mengikuti Nuh alaihi salatu wassalam. innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya anakmu itu bukan amal saleh karena dia kafir. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu berdoa meminta kepadaku sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Jangan berdoa dengan cara bodoh. Ini doa yang cara bodoh. Doa yang bodoh disebut oleh Allah dalam surat Hud ini adalah meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu minta kepadaku sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Itu doa cara bodoh gitu. Maksudnya gimana? Allah menegur Nuh alaihi salatu wassalam karena beliau meminta kepada Allah agar anaknya diampuni. Padahal anaknya mati kafir. Ya enggak mungkin. Masa orang kafir kok minta diampuni? Ini doa yang keliru. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku berikan peringatan kepadamu wahai Nuh agar kamu tidak menjadi orang yang bodoh. Subhanallah. Coba Anda baca ayat ini ya. Surat Hud ayat 45 dan 46. Sambil renungkan, mungkin Anda akan nangis. Kenapa Pak kok bisa seperti itu? Nuh alaihi salatu wassalam sangat sedih ketika melihat anaknya tenggelam. Dia sudah menawarkan kepada anaknya yang paling dia cintai. Istrinya sudah enggak boleh lagi untuk ikut. Allah Subhanahu wa taala melarang istrimu jangan diikutkan. Dia akan menjadi orang yang tenggelam. Anaknya yang jadi harapan. Semoga keluarganya ada yang diselamatkan. Kemudian Nuh memohon kepada Allah atau Nuh meminta kepada anaknya, "Ya bunayyar kam ma'ana?" Wahai anakku, ayo kita naik. Anaknya bilang, "Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma." Saya akan naik gunung, nanti gunung itu akan menghalangiku sehingga saya enggak kena air. Apa kata Nuh? Enggak ada yang bisa selamat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan anaknya Nuh alaihi salatu wasalam. Nuh sedih melihat anaknya mati. Lebih sedih lagi anaknya mati kafir. Sehingga tidak selamat ketika di akhirat. Maka harapan beliau tinggal berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah anakku, sesungguhnya dia keluargaku. Dimarahi oleh Allah. Dalam kondisi beliau sedang dapat musibah, mengharapkan agar musibahnya itu diringankan, dilarang oleh Allah, ditegur oleh Allah, dan bahkan Allah katakan, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Tak kandani wahai Nuh, biar kamu enggak jadi orang bodoh. Wa'adha ya'idzu itu kan memberikan nasihat dengan mau'idzah. Saya kasih tahu kamu wahai Nuh agar kamu tidak jadi orang yang bodoh. Jangan berdoa dengan cara seperti ini. Lalu Nuh alaihi salatu wasalam tidak protes. Di ayat 47 Allah mengatakan, "Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi." Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk meminta kepadamu sesuatu yang aku enggak punya ilmunya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuniku ya Allah dan tidak merahmati diriku, maka aku akan menjadi orang yang rugi. Beliau sudah dalam kondisi sedih, dapat musibah, anaknya mati dalam kondisi kafir. Yang itu lebih menyedihkan lagi. Minta kepada Allah agar minimal anaknya diampuni, ditegur oleh Allah Ta'ala dan disebut oleh Allah, ini tindakan kebodohan. Sehingga beliau semakin sedih. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam dengan tabah beliau menghadap kepada Allah, "Ampuni aku ya Allah karena saya salah dalam masalah ini." Orang ketika lagi sedih, emosinya itu tidak teratur. Ketika itu diucapkan dalam doanya, terpengaruh dengan emosinya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tunjukkan bagaimana kasih sayangnya kepada Nuh alaihi salatu wasallam. Qila ya Nuhu ihbit bisalamin minna wa barakatin alayka. Allah tunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada Nuh. Dikatakan, "Wahai Nuh, ihbit bisalamin minna, mendaratlah dengan keselamatan dari kami dan keberkahan untukmu, wa ala umamim mimman ma'ak, dan kepada umat-umat yang membersamaimu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan bagi Nuh alaihi salatu wasalam. Setelah kejadian ini, Nuh alaihi salatu wasalam menikah dan beliau memiliki banyak keturunan, dan hanya keturunan Nuh yang bertahan hidup. Orang-orang yang bersama Nuh enggak ada satupun yang menghasilkan anak. Hanya anaknya Nuh yang bertahan hidup. Maka Nuh disebut sebagai Abul Bashar Atsani, bapak manusia yang kedua. Sedangkan Abul Bashar Al-Awwal siapa? Adam alaihissalam. Maka ada istilah Abul Bashar Al-Akbar dan Abul Bashar Al-Asghar. Abul Bashar Al-Akbar Adam, Abul Bashar Al-Asghar Nuh alaihissalam. Maka kita ini keturunan dua nabi, Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Baik, pelajaran yang kita ambil dari surat Hud ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menyebut anaknya Nuh bukan keluarganya Nuh karena dia mati kafir. Sehingga keluarga kita yang kafir bukan keluarga kita. Karena itulah tidak termasuk dalam kategori alun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Kemudian Abu Lahab. Meskipun mereka orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu beliau, keluarga beliau, bahkan termasuk Abdullah sendiri dan Aminah. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mereka enggak dapat. Kok bisa Pak enggak dapat? Lah orang kafir enggak dapat selawat. Orang yang mati kafir tidak dapat selawat. Terus siapa makna alu Muhammad? Makna alu Muhammad adalah pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah ketika ada seorang hamba yang dia menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendapatkan salawat dari setiap kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang dibaca ketika kita salat. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Tinggal ngitung saja berapa jumlah muslim sedunia dan berapa kali mereka salat dalam sehari. Maka makna kata alu tadi apa? Yang pertama keluarga, dalam arti keluarga keturunan. Makna yang kedua adalah pengikut. Nah, kita maknai sebuah dalil sesuai dengan kondisinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan zakat itu haram bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Maknanya keturunan beliau. Keluarga di sini maknanya apa? Keturunan beliau. Karena kalau dipahami pengikut beliau, ya orang fakir miskin yang muslim enggak dapat zakat. Sehingga zakat haram bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad, maka makna keluarga di sini adalah keturunan beliau. Semua keturunan beliau berhak untuk mendapatkan atau tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Enggak boleh meskipun dia fakir miskin. Dan itulah syariat Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada dugaan di tengah manusia, zakat diwajibkan untuk kepentingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang munafik dulu sudah mengatakan seperti itu. Allah ceritakan di surat At-Taubah, wa minhum mayyalmizuka fis sadaqat. Ada di antara mereka yang menuduh kamu wahai Muhammad, kamu telah menyelewengkan zakat. Oh Muhammad ngambil zakat untuk kepentingan pribadi, korupsi itu. Subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang munafik. Karena itu bantahannya Allah sebutkan di ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya Allah sebutkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau haram untuk menikmati zakat. Ini hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan zakat, tidak makan sedekah. Tayyib. Kemudian kita baca pernyataan di buku. Qala al-musannifu rahimahullah. Bacaan salawat yang paling afdal untuk kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat sebagaimana yang beliau ajarkan kepada para sahabat, yaitu kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma, di sini kalimatnya Allahumma wa barik ya. Wanya dibuang. Ada huruf wanya di buku? Ada huruf wanya? Tidak ada. Di buku saya ada wanya ya. Kalau ada wanya dicoret wanya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah? Ada nama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertanyaan selanjutnya dari salawat ini. Salat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim atas pertanyaan sahabat dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alayka walakin kaifa nusalli alayka. Ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara memberikan salam untuk Anda, tapi kami belum tahu bagaimana cara memberikan salawat untuk Anda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat Ibrahimiyah. Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai selesai. Berarti di situ ada bacaan salawat dan permohonan keberkahan untuk Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana yang dulu pernah diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tayyib. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia, Pak? Nabi Muhammad. Berarti seharusnya salawat untuk Nabi Muhammad dengan salawat untuk Ibrahim, mana yang lebih tinggi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bahasa ada kata seperti. Kata seperti menunjukkan bahwa yang disepertikan lebih rendah dibandingkan yang tersepertikan. Aduh, gimana ini? Baik kalimatnya. Contoh gini ya. Masya Allah, dia pintar seperti Habibi. Pintar mana antara dia dan Habibi? Habibi. Sehingga menjadi masal, menjadi perumpamaan. Dia si A itu pintar seperti Habibi. Maka lebih pintar Habibi dibandingkan si A. Dia cakep seperti Yusuf. Berarti lebih cakep mana? Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Wajahnya seperti rembulan. Ya. Mana yang lebih banyak jerawatnya? Rembulan atau wajah dia? Hah? Rembulan. Kalau dulu kan orang seneng ya, wah wajahmu seperti rembulan, seneng dia. Kalau sekarang nggak seneng katanya, ting brocel kan gitu. Sehingga ketika ada orang membuat perumpamaan, si A hebat seperti B, maka B itu lebih hebat dibandingkan A. Nah, sekarang kita kembali ke salawat ini. Berikanlah salawat kepada Muhammad seperti salawat kepada Ibrahim. Berarti mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Hah? Kita ulang ya. Si A hebat seperti si B. Mana yang lebih hebat? B lebih hebat. Berikanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana salawat kepada Ibrahim. Berarti mana yang salawatnya lebih tinggi? Mana yang salawatnya lebih tinggi? Ibrahim. Kan begitu. Itu konsekuensi dari makna bahasa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin, karena itu arti kama di sini, kama sallaita, itu bukan seperti dalam bentuk tapi seperti dalam perbuatan. Contohnya seperti dalam perbuatan ya. Yang kita permisalkan itu sebagaimana Allah telah berbuat dalam bentuk memberi salawat. Maka kita minta, ya Allah berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad sebagaimana engkau pernah memberikan salat kepada Ibrahim. Tapi bentuknya beda, yang lebih mulia untuk Muhammad. Sehingga yang sama perbuatannya, sama-sama memberikan salawat, tapi kadar salawatnya beda. Ini yang disebut dengan tawassul dengan perbuatan Allah. Tawassul dengan perbuatan Allah. Contohnya kayak gini. Ada seorang adik datang ke bapaknya. Ya, atau pak, saya minta sepeda. Sebagaimana bapak dulu sudah ngasih sepeda ke kakak. Maka si anak ini minta sepeda kepada bapak, bertawassul dengan perbuatan bapak yang pernah dilakukan kepada kakaknya. Paham ini? Nah, itu yang disebut dengan tawassul bifi'lillah, bertawassul dengan perbuatan Allah. Ini diperbolehkan. Nah, ini kita akan lakukan ketika kita membaca beberapa doa. Seperti doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana petunjuk yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Berikanlah ampunan kepada kami sebagaimana Engkau telah memberikan ampunan kepada orang-orang yang Engkau ampuni. Berarti pakai perbuatan Allah. Kita minta kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan hal itu kepada hamba-Nya yang lain. Itulah yang dimaksud dengan tawassul dengan perbuatan Allah. Nah, tawassul dengan perbuatan Allah itu sama dengan tawassul dengan apa? Perbuatan Allah itu apa, Allah? Dengan sifat, bukan dengan nama ya. Karena perbuatan Allah itu bukan nama Allah, tapi sifat Allah. Dan kita boleh tawassul dengan asma maupun sifat Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, berarti hakikatnya kita sedang bertawassul dengan sifat Allah, yaitu perbuatan Allah memberikan salawat kepada Ibrahim. Catatan berikutnya, dari kata alu Ibrahim masuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad termasuk alu Ibrahim, baik dari sisi nasab maupun dari sisi kesamaan akidah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau seorang nabi yang melanjutkan ajaran para nabi sebelumnya termasuk Ibrahim alaihissalatu wasallam, berarti beliau masuk dalam kategori jajaran alu Ibrahim. Maka pada waktu kita mengucapkan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, termasuk di dalamnya adalah kita memberikan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, karena beliau termasuk alu Ibrahim. Berarti beliau mendapatkan salawat dua kali. Wallahu a'lam. Bacaan salat di atas juga bacaan salawat-salawat yang lain yang terdapat dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih yang terpercaya, tidak ada satupun yang menyebutkan tambahan kata Sayyidina seperti yang dibaca oleh sebagian orang. Memang benar Nabi Muhammad SAW adalah seorang Sayyid, seorang pemimpin, pemimpin bagi kita. Tapi membaca salawat dengan mencukupkan diri sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW adalah wajib, terutama ketika sholat. Karena ibadah itu dilakukan berdasarkan nas agama, berdasarkan dalil agama, bukan berdasarkan akal. Baik. Sehingga maksud beliau begini, membaca salawat itu ada yang kalimatnya umum dan ada yang kalimatnya khusus. Kalau kalimatnya umum, dibaca dalam waktu dan kesempatan apapun, boleh menggunakan redaksi yang bebas selama tidak ada bentuk kultus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ mengandung dua doa, salawat dan salam. Kita ulang ya. Salawat yang kalimatnya umum bisa dibaca kapanpun, dimanapun, di luar sholat, boleh ada tambahan redaksi atau boleh dengan redaksi sendiri selama tidak ada kultus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandung dua doa yaitu salawat dan salam. Contohnya gimana, Pak? Saya misalnya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa khalilina Muhammadin. Boleh enggak? Boleh. Lalu itu ada tambahan sayyidina wa maulana wa khalilina, ditambahkan jadi satu, Muhammadin wa nabiyina wa qurratu a'yunina. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami, ala sayyidina, kekasih kami, khalilina, orang terdekat kami, penyejuk hati kami, kemudian nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak tambahan, tidak masalah. Yang penting tambahan-tambahan ini tidak melebihi batas, sehingga tidak sampai pada derajat mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tambahan ini melampaui batas, misalnya gimana, Pak? Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alladhi tunhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tunalu bihil ragaib wa tuqda bihil hawaij. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Berlebihan yang kayak gini. Ya Allah, berikanlah salat dan salam kepada Muhammad yang beliau itu adalah orang yang menjadi sebab semua alam raya ini hidup. Beliau menjadi sebab turunnya hujan. Beliau menjadi sebab tumbuh-tumbuhan bisa berbuah. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Karena beliau makhluk. Dan kita posisikan beliau sebagaimana makhluk. Maka menyebut salawat untuk beliau, namun tidak sampai berlebihan, dengan ada redaksi tambahan silahkan, tapi tidak boleh berlebihan. Dan di situ ada dua kalimat doa yaitu salawat dan salam. Kenapa harus ada dua ini? Itulah yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah, wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang keutamaan mendengarkan azan. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayhi fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, karena siapa yang berikan salawat untukku sekali, maka Allah akan berikan salawat untuknya 10 kali. Thumma sallallaha lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah, karena ini satu kedudukan di surga yang tidak layak untuk dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang hamba di antara hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Lalu beliau menyebutkan keutamaan, faman sa'ala lil wasilah tahallat lahu syafa'ah. Siapa yang meminta wasilah untukku, maka halal baginya syafa'atku. Dan ini kita baca ketika doa selesai azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan. Di situ ada nun wasal. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita meminta kepada beliau, kepada Allah untuk beliau, berikanlah untuk Muhammad al wasilah. Siapa yang meminta wasilah untuk beliau, maka halal syafaatku untuk beliau, untuknya. Keutamaan yang besar bagi bapak ibu yang menjawab adzan dan berdoa selesai adzan. Yang ini sering kita lupakan. Kita ketika mendengar adzan ngapain? Di toilet. Makanya diupayakan ke toilet itu sebelum atau sesudah adzan. Yang bagus gimana Pak? Sebelum ya, biar enggak telat. Sehingga ketika kita mendengar adzan bisa menjawab, kemudian bisa berdoa agar mendapatkan keutamaan ini. Doa memintakan wasilah seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu ucapan setelah adzan atau doa setelah adzan. Sesudah membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang ditambahkan juga salawat untuk Ibrahim, dibaca secara pelan. Doa yang dimaksud adalah Rabbah hadhihi da'wati tammah sampai akhir doa. Maka ketika kita mendengarkan azan, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Silakan Bapak Ibu berdoa, yang di masjid maupun yang di luar masjid. Sayang kalau hanya dipakai ngobrol. Sehingga ketika mendengarkan azan, berikan waktu khusus, diam, dengarkan azan sambil berdoa. Selesai azan, membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmuda allati wa'atta, dan utuslah beliau untuk menempati maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Berarti ada dua bacaan ketika selesai adzan, selawat dan memberikan atau membaca doa seusai adzan. Kemudian keutamaan salat berikutnya, membaca salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berdoa juga dianjurkan, dan tujuannya adalah agar doa kita semakin mustajab. Ini penting ini ya. Perhatikan doa ini. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa itu terhalangi sampai diberi salawat untuk nabi. Sampai dibacakan salawat. Dalam hadis yang lain, doa itu terkatung-katung antara dunia dan langit, antara bumi dan langit. Tidak bisa naik. Sampai dibacakan salat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam barulah naik. Maka bisa jadi karena ketika kita sering berdoa kok gak mabul-mabul ya, kok gak ijabah-ijabah, mungkin teorinya yang gak ngerti. Oh ternyata perlu dikasih salawat ya. Nabi SAW juga bersabda, nah salawat ketika doa ini bisa dibaca sebelum atau sesudah. Sebelum berdoa misalnya kita mohon kepada Allah, memuji Allah, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Karim, Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram, innaka anta ala kulli syai'in qadir, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian berdoa. Atau bisa juga salawatnya ditaruh di belakang, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga doa itu ada tiga kalimat yang harus disertakan. Memuji Allah, isi doa, kontennya doa, salawatnya. Kanan kiri ini sebagai pelengkap, konten doa itu yang kita minta. Nah, diperhatikan adab seperti ini agar doa kita lebih mustajab. Dan kalau doa jangan buru-buru ya. Kita sholat buru-buru, dikir buru-buru, doa juga buru-buru. Gimana mau dikabulkan? Semuanya serba buru-buru. Seolah-olah sholat itu menghalangi kesibukan kita yang lain. Maka dinikmati saja kegiatan ibadah yang kita kerjakan. Nah, cara yang paling nyaman agar sholat itu tidak buru-buru adalah dilakukan secara berjamaah. Karena kalau sendirian, koncone do ribut, kita sedang sholat, wah ini hati ini melu ribut. Kita anak kecil kalau sedang belajar, kawan-kawannya bermain, gak bakalan fokus. Pasti batinnya ikut main, meskipun badannya sedang belajar, karena diawasi karo mbok nih. Ini orang lunggo cita. Tapi batinnya itu dengar kawan-kawannya ribut di luar dodolanan, wes gak bakalan fokus. Makanya biar dia fokus, semuanya disuruh belajar. Sehingga waktu belajar diatur. Lagi belajar jangan ada yang main. Lagi main gak usah belajar, gak ada gunanya nanti. Nah, cara yang paling nyaman bagi kaum pria agar sholatnya bisa maksimal adalah jamaah. Karena semuanya sedang sholat, sehingga hati kita sedang fokus. Tapi kalau kita sholat, di belakang ada orang yang bahas politik, di samping sana ada yang bahas bisnis, di situ ada yang jualan, di situ ada kedengaran semua suaranya, gak fokus. Keutamaan sholawat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka berkeliling di muka bumi. Tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku. Sehingga ketika kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, beliau dengar enggak? Beliau dengar enggak? Tidak. Terus bagaimana caranya bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat ini mengantarkan kepada beliau. Wahai Rasulullah, umatmu yang bernama Syiah memberikan salam kepadamu. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Maka jangan pelit menyampaikan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan, lebih-lebih di hari Jumat. Membaca salat merupakan amalan yang paling afdol sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bertawassul dengan salat ketika berdoa disyariatkan sebagaimana doa tadi atau hadis tadi. Doa tidak akan diijabahi atau terkatung-katung antara langit dan bumi sampai dibacakan salat untukku, karena hal ini termasuk amal soleh. Oleh karena itu kita berdoa kepada beliau, Allahumma bi salati, atau kita berdoa kepada Allah, Allahumma bi salati ala nabiyyika farrij anni kurbati. Ya Allah, dengan salawatku yang aku berikan untuk nabimu, hilangkanlah kesusahan yang menimpa diriku. Berarti kita jadikan salawat sebagai apa? Tawassul. Semoga Allah memberikan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga beliau dan semua orang yang mengikuti beliau sampai kiamat. Wallahu taala alam. Di pertemuan berikutnya, bab ke-43, kita akan menyebutkan bentuk-bentuk salawat karangan manusia, ya, bacaan-bacaan salawat yang bid'ah yang tidak ada syariatnya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertanyaan yang pertama, apakah termasuk perbuatan syirik apabila mengerjakan amal sunnah dengan niat karena rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengerjakan amalan sunnah karena rasa cinta kepada beliau sehingga kita ingin mengikuti beliau termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana? Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beramal saleh, beramal sunnah karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk perbuatan kesyirikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah lama ikut halaqah satu organisasi Islam yang visinya dakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan bercadar. Waktu saya naik tingkat ke takwin, setelah tingkat ta'rif, ada keganjalan dalam hati. Diberi buku Agar Bahtera Tenggelam, karya Dr. Salman Al-Auda. Agar Bahtera Tidak Tenggelam, karya Dr. Salman Al-Auda. Kemudian buku Muhammad Masih Hidup, karya Muhammad Mustafa As-Siba'i. Apakah boleh mengambil ilmu dari buku-buku tersebut? Kadang kalau ada acara muktamar, setiap kader dimintai iuran. Kalau kader ta'rif minimal 20.000, kader takwin minimal 100.000, kader tanfidz minimal 200.000. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam organisasi? Takutnya malah enggak ikhlas, memberatkan anggotanya. Akhirnya saya off dari organisasi Islam tersebut karena awal saya gabung niatnya memang untuk menuntut ilmu. Sudah tepatkah tindakan saya ini? Dan yang saya tahu, halaqah ini sifatnya tertutup, sehingga dia tidak dibuka forum umum, maka tidak semua orang bisa ikut terlibat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatanajawna fi dinihim dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisid dhalalah." Kalau kamu melihat ada sebagian orang yang berkumpul lalu membahas masalah agama dengan cara rahasia-rahasia, tidak disampaikan di tempat umum, maka pahamilah mereka sedang membangun kesesatan. Karena kebenaran itu disampaikan di muka umum, di atas mimbar, di depan masyarakat. Siapapun yang mau ikut silahkan. Kecuali kalau kajiannya khusus akhwat, ya ikhwan jangan ikut ya. Yang isi ibu-ibu, pesertanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan ikut. Ya kalau kayak gitu kan karena kondisi tertentu. Tapi kalau kajian yang materinya umum, kenapa kok saya enggak boleh ikut, ini enggak boleh itu. Ya kita khusus. Kamu kalau ikut harus melalui tahapan dulu. Misalnya pengangkatan kader inti. Nah, kemudian di situ ada semi baiat ya. Nanti akan siap untuk tunduk dan taat kepada semua khitoh organisasi dan keputusan fikih organisasi ya. Dulu saya gagal di baiat, alhamdulillah. Sementara kawan saya berhasil di baiat satu angkatan ketika kuliah dulu ya. Dan dia ya konsekuensinya pokoknya keputusan organisasi ini ngomong apa wae wajib diikuti. Tidak boleh ada beda ijtihad sehingga diseragamkan. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan karena Islam itu rahmatan lil alamin dan bukan hanya berlaku bagi sebagian orang. Dan ketika itu tidak ditampakkan di tempat umum, ini salah satu di antara indikator bisa jadi ada penyimpangan sehingga mereka tidak berani menyampaikannya di muka umum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ibadah yang kita kerjakan pahalanya akan sampai juga ke orang tua yang sudah meninggal? Jika orang tua kita turut punya andil sehingga kita bisa beribadah. Misalnya, orang tua ikut ngajari. Orang tua yang menyekolahkan, bayari ketika kita belajar di sekolah. sehingga kita tahu cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, kita tahu bagaimana cara ibadah yang benar, maka orang tua dapat pahalanya. Meskipun kita tidak meniatkan mengirim pahala itu untuk orang tua. Sehingga yang terjadi, setiap amal soleh yang dikerjakan oleh anak dan orang tua punya peran di sana, maka orang tua turut mendapatkan pahalanya. Makanya anak itu bagian dari amal perbuatan orang tua. Nabi SAW mengatakan, wal waladu min kasbihi, anak itu bagian dari usaha orang tua. Saya sering merasa takut mati hingga takut untuk tidur. Bagaimana mengatasinya? Apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda takut tidur, tahajud. Masya Allah. Tapi kalau takut tidur, baca WA, gelimbang, gelimbung, ya, percuma saja. Sehingga kalau orang tidak bisa tidur, wah saya tidak bisa tidur, itu bukan pujian. Tapi kalau tidak bisa tidur, dipakai tahajud, nah itulah prestasi. Kadang kan orang cerita, tadi malam saya tidak bisa tidur, itu bukan prestasi. Bisa jadi malah penyakit. Makanya kalau takut mati, sehingga takut untuk tidur, apa yang harus dilakukan? Tahajud. Mumpung takut tidur, nanti setelah itu akan ngantuk dan senang tidur. Biasanya kalau sudah tahajud senang tidur. Ini paranoid yang sebenarnya sifatnya hanya sementara, ya. Sifat paranoid terlalu takut seperti ini sifatnya hanya sementara. Dan ini sebenarnya kondisi tercela, ada bisikan setan yang menghantui diri Anda sehingga takut mati. Apakah orang yang tidur pasti mati? Nah, banyak yang tidur tidak mati-mati. Meskipun salah satu di antara sebab kematian adalah tidur. Manusia butuh tidur untuk istirahat. Allah mengatakan waja'alna nauma subata. Aku jadikan tidur itu sebagai subat, kesempatan untuk melepas kelelahan. Sehingga capek kerja sampai malam, badan linu-linu, pegel-pegel gituru, tangi hilang. Coba kalau manusia itu seperti mesin, sehingga satu kelelahan itu bertahan, nanti numpuk kelelahan berikutnya, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, mati. Tapi tidak, Allah subhanahu wa ta'ala memulihkan manusia. Lelah, gituru, hilang. Capek, dipakai tidur, hilang. Bahkan punya masalah, dipakai tidur, lupa. Coba kalau kita enggak punya sifat lupa, masalah 20 tahun yang lalu ketumpuk, ketumpuk, ketumpuk terus dengan masalah-masalah yang baru, mati itu manusia. Ada sifat lupa sehingga masalah itu hilang. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya yang mu'allaf tidak pernah beribadah wajib sesuai syariat. Apakah tidak ada sama sekali amalan yang bisa dilakukan anak-anaknya untuk mengurangi timbangan dosa Bapak? Apakah bisa wakaf di Madinah Islamic Center atas nama almarhum Bapak? Apa yang dimaksud tidak pernah beribadah wajib sesuai syariat? Kalau maksudnya adalah beliau masih sholat tapi sholatnya tidak sesuai sunnah, maka mungkin masih bisa ditoleransi, beliau masih muslim. Tapi kalau maksudnya gak pernah sholat, gak pernah puasa, tidak mengenal zakat, tidak peduli dengan syariat, maka syahadat gak ada nilainya sama sekali, karena tidak diiringi dengan amal. Ya, sehingga jika Bapak masih pernah mengerjakan ibadah yang wajib, maka bisa wakaf atas nama Bapak atau melakukan amal soleh yang lain atas nama Bapak. Tapi kalau beliau tidak pernah mengerjakan ibadah yang wajib, ya ini bisa jadi percuma, karena orang yang hanya mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak diiringi dengan amal, pada akhirnya dia belum muslim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita menandatangani petisi penolakan RUU PKS, liberalisasi seks bebas via web yang beredar? Kita sendiri itu tidak paham ya, RUU-nya itu isinya apa, terus dulunya seperti apa, sekarang perubahannya kayak gimana, kira-kira perubahannya signifikan atau tidak, nanti kita itu tidak paham. Makanya sampai ada pernyataan, kalau tidak salah presiden ya, sudah saya tanda tangani tapi saya enggak tahu isinya, betul enggak? Lah para rakyat saya juga enggak ngerti. Sehingga kalau saya ditanya RUU ini isinya apa, kemudian mengarahnya kemana, kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Cuman kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan keamanan bagi negeri kita, dan rame-rame seperti ini pasti akan ada korban nyawa mau tidak mau, dan akan ada masalah yang lebih berat di akhirat. Maka kita mengambil andil dalam peristiwa seperti ini dengan cara menenangkan masyarakat, selamatkan dunia dan akhirat, jangan sampai terjadi ketegangan antara sama kaum muslimin. Karena kalau sampai ada korban darah mengalir, ada korban sampai nyawa hilang, nanti akan ada kelanjutannya di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.